Welcome to EGP Ervan Gunawan Podcast. Nah, Van. Yep. Gimana nih perasaan sudah berapa hari masuk kantor? Apakah sudah panas? Sudah mulai used to untuk bisa bekerja lagi, atau ternyata mungkin masih bawaannya holiday mood mungkin? Dari yang gue mention di awal ya, okay. Yang udah pernah dengerin episode sebelumnya, yeah. Bahwa gue akan melakukan to-do list, yeah. Dan itu terbukti berhasil. Gue merasa lebih panas, merasa dihajar dengan gigi lima yang gue harus meeting, kejar campaign tahun ini gue mau ngapain. Itu bener-bener bikin gue lebih produktif. Cuman memang ya gue gak bisa pungkiri bahwa mood gue masih mood liburan. Wah, gila. Gue nanya, aduh kapan nih Chinese New Year? Aduh. Gila, sama gue juga udah mulai, aduh ini kapan sih kalender mulai libur ini kapan? Apa langsung beli tiket lagi aja pergi ya? Tapi kok duitnya belum ada ya? Lu, gimana ya? By the way, lu udah pernah cek belum kalender tahun ini? Dari bulan Juli, dari bulan Juli ya, Juli. Sampai November itu gak ada libur sama sekali. Nani? Gua pernah sepintas lihat dan banyak yang libur tapi kenanya di weekend. Iya, di hari Sabtu. Gila banget tuh, eh. Ya pas banget nih tahun, emang. Gila, kering banget rasanya, kering. Emang ya, ini tahun kayak tahun babi gitu. Ini gue ngomong kasar tapi memang secara kalender Cina kan tahun babi. Suka-suka lu. Iya, gitu. So, ya yeah. Same with you, gak same juga sih, maksudnya dari episode sebelumnya mungkin gue ada bilang kayak, oh gue pas kerja gue mau kerjanya nyicil dulu yang gak pakai mikir dulu gitu. Okay. And turns out, gak possible. Jadi ketika gue tetap kerja ya, kerja yang nyicil yang gak pakai mikir, tapi entah kenapa kerjaannya tuh makin banyak. Kayak gak tau kenapa orang-orang udah pada mulai aktif bekerja gitu. Padahal kan hari-harinya masih hari-hari yang cuti ya. Tim udah mulai banyak request masuk lo, gue kayak gila ini kenapa nih teman-teman ini semua gitu. But yeah, hopefully everyone else teman-teman juga di sini sudah mulai panas ya, udah bisa mulai aktif lagi, perform lagi gitu ya. Pasti. Jangan lupa performance review period udah deket, jadi jangan lama-lama panasnya. Nanti bonusnya nggak turun-turun. Gitu ya. Nah, kalau tempat gue nggak ada sih. Tempat lu, oke. Yang nggak ada ya udah kerja apa adanya aja lah, gitu ya. Nah, Ervan tadi sempat cerita ya. Lo off record gitu jadinya. Sih, ya. Nah ini semua soal Ervan. Jadi ini memang semua topiknya sumber dari Ervan, gitu ya. There's a kind of feeling. Mungkin nggak. Bukan cuma Ervan ngerasain, tapi pas dia cerita gue juga ngerasain gitu. Kayaknya mood kita saat ini, jadi habis liburan masuk gitu ya, itu pada mood senggol bacok. Jadi yang moodnya kayak gak tau kenapa sensian, mukanya murung, mukanya judes, cuekan, I don't know. Gimana Van? Kalau gue memang gimana jelasin ya, basically gue memang belum recover dari jalan-jalan gue yang super tiring itu, yang dimana gue harus bangun pagi, jalan banyak, kemudian kurang tidur, dan masih ada orang-orang yang ngerecokin chattingan gue buat kerja di saat gue cuti dan liburan itu. Jadi memang atmosfer kantor mungkin modelnya mungkin orang mulai apa ya, di tempat gue lebih kayak ke-pressurize karena kita harus dikejar dengan evaluation, dengan kita mau bikin planning nih campaign 2019 mau seperti apa. Dan dari situ mulailah ini atmosfer senggol bacok yang kayak lu ganggu kerjaan gue bacok istilah gitu, yeah, atau yeah. Yang kita mungkin intentionnya bercanda kemudian dianggapnya serius. Yang hal seperti itu menurut gue yang kayak well kayaknya emang lagi atmosfer senggol bacok aja nih gitu. Bisa juga, gue baru nambahin doang nih, bisa juga karena mungkin belum gajian. Oh ya men, sejak gaji terakhir sampai gajian selanjutnya kan 5 minggu ya sebenarnya. Dan ini abis lewat liburan ya, gila kering sih. Kering. Mau makan aja mikir 2 kali, mau go food aja mikir 2 kali ya. Mau ngomong kasar tadi, ya anti-sosial. Ya gitu. So, ya sama gue juga balik-balik, orang bilang gue ngomongnya makin lama makin ngegas. Tapi kayak gue pribadi itu bukan faktor. Ya liburannya kayak ngefek karena gue liburan sama temen-temen yang ngomongnya ngegas semua. Jadi gue ke influence ya. Jadi guys, kalau kalian tahu kalian siapa, itu semua salah kalian. Gue ngegas bukan karena bawaan diri, tapi karena lingkungan. Gue kenal kalian, kita pernah nongkrong bareng waktu itu. Iya nggak sih? Ya, benar. Ya, ya. Ya, nah bagi yang nggak tahu itu siapa ya udah nggak perlu tahu, ini nggak penting gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal gitu, kayak kesal single bacok soal apa kita cuek, moodnya berubah. Gue jadi mikirin gitu ya. Sebenarnya perilaku kayak gini, behavior kayak gini, emangnya kenapa kalau kita single bacok? Kenapa orang ada ngerasa kayak, ih kok orang itu single bacok banget sih? Kok orang itu murung banget? Kok orang itu judes banget sih? Apakah behavior-behavior kayak gini itu memang gak sempatasnya ada? Atau memang setiap orang saya berhak-berhak aja memiliki feeling atau perilaku yang kayak gitu? Gitu ya. Dari situ jadi kepikiran kayak, apakah semua yang kita kerjain saat ini itu semuanya sifatnya harus apa ya, tidak merugikan orang lain atau harus nyenengin orang lain, right? Nah, considering juga kita di environment yang ya ini nggak bisa ngegeneralis tapi ya kayak quote unquote Eastern ya, Indonesian ya, Arab Timur lah, Arab Timur ya, jadi yang kayak very harusnya kita makhluk sosial, kita harusnya hidup bersama-sama, gotong royong, ya gotong royong gitu ya. But I don't know, apakah memang harus begitu gitu. Nah dari situ jadi pengen kaitin nih ke lingkungan kerja, lingkungan sehari-hari gitu Evan ya. Jadi dari ini tadi pas kita ngobrol singkat gitu dari Evan ada mention, jadi ini tuh sebenarnya ada termsnya. Terms? Ya. Apa namanya, individualisme gitu ya. Apa tuh Van individualisme? Oke, buat kalian yang udah pernah baca sejarah mungkin masih ingat, tapi nggak apa-apa, aku remind lagi deh. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Jadi intinya apa sih, seorang individualis akan melanjutkan percapaiannya dan kehendak pribadi. Everything about themselves, they do by, untuk, oleh, dan kepada diri sendiri. Intinya seperti itu. It's actually interesting ini ya, interesting term dan interesting apa sih namanya, idealism. Gitu. Ya, idealism ini sendiri ideologi gitu lah. Ya. Ideologi pribadi ya, kita bukan ngomongin Pancasila by the way. Benar-benar ideologi hidup pribadi gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri, Van, what do you think about this term? Apakah kamu tipe yang pro terms ini, individualisme ini, atau kamu lebih tipe yang cons? Wah, if you ask me which side I am, gue bingung, Gun. Kok jadi Jun sih? Gun. Karena di satu poin gue merasa individualisme adalah hal yang baik, di satu poin enggak. Nah gue gak tahu nih Gun, kalau buat gue pribadi individualisme lu bisa konotasikan sebagai keegoisan, being selfish. In some point being selfish to achieve something it's good. Artinya lu ignore all the negative things, you being selfish with yourself, being selfish to become positive. Tapi kalau misalnya di satu sisi individualism, gue gak peduli, pokoknya gue nomor satu. Gue gak peduli mau keluarga gue kenapa, gue pokoknya soal gue, soal gue, soal gue. It's not good. Jadi I can't really say gue pro apa gue cons. Tapi gue mostly sebenarnya lebih ke orang yang pro saat ini. Saat ini gue lebih ke pro, karena gue melihat dari selama ini gue berjalan gitu ya, being someone not individual, it sometimes can slow you to achieve more. Poin menarik buat gue pribadi. Berarti maksudnya being social, maksudnya yang sifatnya mungkin segan sama orang lain, gak enakan itu justru akan menghambat kamu untuk mencapai something bigger. Yes. Gitu ya. I see. And gimana Farko dari lu sendiri? Apakah kamu saat ini udah ngerasain kamu mulai terjerumus ke arah ini, atau sejak kapan kau udah mulai ngerasa kok gue kayak lebih prefer individualisme ya dibanding senengin orang lain misalnya? I think itu udah terjadi lama banget. Sudah dari mungkin gue kuliah, cause lot of incidents, lot of cases gitu yang membuat gue kayaknya berpikir kayaknya gue harus stop trying to satisfy other people. Gue harus being selfish. Gue harus jadi egois. Gue gak punya waktu, gue gak punya tenaga buat bikin lu semua seneng sama gue. Lu gak merasa seneng sama gue, it's okay. gue nggak ada personal feeling, maksudnya nggak ada dendam sama lu. It's okay, you want to go aja gitu. Karena pada akhirnya kalau gue terus mikirin soal kalian, yeah, kapan gue majunya, kapan gue bisa ngurusin diri gue sendiri? Yeah. Buat lu gimana, Gun? Kayak I don't know, mungkin ketika lu di posisi yang sekarang gitu ya, I believe being individual itu susah sebenarnya sih. Karena ketika lu cuma ngomongin diri lu sendiri, you know it's bad. You know itu nggak harusnya dilakukan. Yeah. Tapi kalau di posisi gue tetap ambil. Kalau lu gimana? Oke, kalau gue mungkin to be honest makin kesini ya, makin sudah ya berumur, meskipun masih nggak tua-tua amat gitu. I kind of feel that gue lebih pro individualism dibanding socialism. Bukan dalam arti gue menjelek-jelekan socialism gitu ya. Got a friend. Karena gue saya yakin teman-teman yang dengerin podcast ini juga kayak bisa relate ya, kayak gue juga lebih ke individualism deh. Ini dalam arti bukan gue kayak gue anti socialism, gue anti helping people, gue anti menjaga perasaan orang lain. Itu semua gue tetap lakuin karena gue rasa bukan masalah gue mementingkan diri sendiri, lebih ke arah yang penting gue tidak apa ngerugiin orang lain, gue tidak menjatuhkan orang lain, gue tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menyudutkan juga, iya, gitu ya. Jadi kita nggak ngerugiin orang lain lah intinya, tapi ya di luar itu gue juga nggak selalu menyembah-nyembah orang lain, memuji-muji orang lain, mau coba menyenangkan orang lain. Jadi gue netral aja kayak gitu. Tapi ya again the focus is on myself gitu. What do I want to do? What do I want to achieve? How do I feel? Gitu loh. Dulu mungkin ya, dulu pas zaman sekolah, zaman kuliah, dan sebenarnya saya bisa bilang di awal-awal masuk lingkungan kerja, gue mungkin tipenya lebih kayak, oh orang lain butuh apa, gue akan bantu. Okay. Orang lain request apa, gue akan bantu. Orang lain mau minta apa, gue akan usahakan caranya untuk at least bisa bantu ya sedikit informasi lah, meskipun nggak bisa kebakan. Tapi karena mungkin sudah masuk lingkungan kerja yang gimana kerjaan kalian banyak ya, kerjaanku banyak gitu. Banyak banget. Coy. Request dari A, request dari B, request dari C, dan itu di luar tanggung jawab gue sehari-hari. Yes, right? Yes. So, yes. Correct. So I come to a point where I feel like ini kenapa pada semua nyari gue sih, emang nggak bisa nyari sendiri apa? Gitu loh. Gila. Itu statement di kata terakhir lo, kenapa harus cari gua? It's really to me sih. Iya, yeah. Karena kayak you know right, every day kita udah stres sama kerjaan pribadi nggak kelar-kelar, makin lama makin banyak. Kenapa gua harus dibebani dengan you know more request yang sebenarnya kalau kalian nggak nyari sendiri aja gitu kan? Dan ya dari situ gua udah mulai ngerasa kayak, aduh nggak bisa sih gua hidup kayak gini. Kalau gua hidup mau nyenengin suara, mau ngadainin suara, kapan kelar kerjaan gua gitu. Yes, exactly gitu, right? Exactly. So, ya yeah, I think dari situ pelan-pelan kesini aja gua jadi rasa kayak gua hanya ingin ngadainin something yang emang gua pertama kalau ada waktu ya, kalau emang bisa bantu. Tapi kalau emang enggak ada waktu, enggak ada prioritas, di chat, di email ya gua ignore aja gitu. Kayak udah gua enggak mau ngadainin ini, gua mau kerjaan gua. Kalau ada waktu baru gua ngadain. Kalau emang ini urgent, lu akan kontak gue lagi, lu akan nyari gue lagi gitu. Jadi gue mulai prioritasin gitu, gimana request yang memang urgent, request yang memang harus gue bantu, gimana request yang bisa di-ignore dan gak akan impact apa-apa, dan yang di-ignore pun gak akan di-follow up karena memang halnya memang penting gak penting gitu aja tuh. Gitu. Kalau lu gimana di kantor, di sehari-hari? Kalau kantor sih memang saat ini bersyukurlah di tahun yang baru ini kita job desk-nya makin detail gitu ya. Jadi yang namanya kerja ngerangkap kemudian berakhir tidak jelas atau ambigu itu udah mulai berkurang. Tim-timnya juga udah mulai terbagi dengan rata. Sejauh ini memang individualism gue tuh lebih bukan how I work tapi how I socialize. Jadi ketika gue memang emang lagi gak mood, emang lagi gak malas ngomong sama orang, gue merasa gue gak punya keharusan buat entertain lo. Yeah. Kalau gue emang lagi malas ngomong ya udah, it's my rights, itu hak gue buat gue diem aja. Kemudian ketika misalkan lagi meeting, gue punya hak untuk diem gitu loh ya. Jadi kalau gue merasa gue ngomong pun mungkin gak didengerin atau gue ngasih ide pun gak digubris, ya lebih baik gue diem. Mending gue diem aja, gue perhatikan, gue observe. Itu yang gue lebih rasa lebih kayak selfish sih. Jadi kesannya memang, kok lu egois banget sih gak mau bantuin temen lu, kayak gak mau ngobrol sama temen lu, atau lu gak mau spend time buat bantuin project temen lu. Bukannya gue gak mau, cuman maksudnya ada satu poin di mana itu prioritas. Gue harus kerjaan gue dulu. Once itu kelar, gue malah punya kemampuan untuk maksimalin waktu gue bantuin lu. Yes. Jadi kadang banyak sih yang tiba-tiba ada kerjaan ini itu yang mendadak, yang kayak, well, kok jadi gue. Tapi selama gue bisa bawa ini jadi hal yang positif, gue akan berpikir, ya udah, pengalaman baru buat gue, exposure baru buat gue bisa belajar lebih lagi. Why not? Tapi once itu keep coming, you know, ya muak gitu loh jadinya. Cuman ya bersyukur sih saat ini belum ada. Maksudnya yang sampai gue di tahap, ya gue muak, gue gak akan membantu lagi. Itu belum ada. Tapi adalah yang, oh ya bentar ya gue kerjain ini dulu, being selfish to achieve more lah basically. Dan ya mungkin strangely ya, I think karena kita memang hidupnya selalu kuliah itu mayoritas di lingkungan kantor, impact stress dari kerja kantor mengubah behavior kita di kantor dan secara nggak langsung nular ke kehidupan sosial kita juga. Setuju. It's very strange, kayak mungkin ini bukan a good example sih, kayak gue ngerasa kayak kemarin sempat apa? Lebay, belum. Pas balik liburan gue kan pulang rumah dulu tuh. Sebelum liburan gue kan memang di rumah, ya udah sama keluarga minta bantu apa, aku bantu bla bla gitu ya. Baik. Strange sih pulang liburan, nggak tahu nih, mungkin karena setelah bergaul sama teman gue yang di Bali itu ya, yang gas itu, gas itu ya, yang rumahnya jauh, ya rumahnya jauh kalau di tempat gue ini kita ngomongin orang. Oh iya iya, kan rumah jauh ya, ya benar ya, di nggak tahu lah, dari planet Neptunus kesana dikit lah gitu ya. Gue di apa ya, diminta bantuan emak gue untuk do something yang gue rasa ini gak bisa gitu, dalam arti gue gak bisa kasih solusinya. Memang solusinya bukan dari acara itu, kalau cuma bisa melakukan plan B gitu, for example. Terus emak gue bilang, oh tapi kata Cici bisa. Nah biasanya kan gue diaminnya kayak gini ya, gue kayak, oh enggak sih, ini aku udah fix pasti gak bisa, atau udah gitu. Jadi gue gak gimana. Pas kemarin gak tau kenapa, gue aneh banget lah bunda, gue kayak, ya udah coba ya, suruh ke Cici coba sendiri. Kan dia yang tahu gitu, right? Jadi ini yang kayak pas gue ngelontarin kalimat itu, gue bingung sendiri, ini kenapa gue jadi ngegas gini ya sama keluarga gue sendiri. Padahal di keluarga tuh gue dikenalnya tuh pendiam, cuek, ada apa diminta apa bantu. So it's very strange. I don't know. Aduh, lo teman-teman Gunawan, please, kalian mungkin berhenti teman nama Gunawan. Kenapa gue jadi kayak pacarnya gitu ya? Terlalu posesif. Bahannya kayak gitu. Ano Cervan, kalau lu sendiri gimana? Apakah impact ke social life lu? Well, it is. It is. Dan kalau soal ngegas, gue kayak udah mulai ngegas dari gue pulang kuliah. Maksudnya semenjak gue pulang dari Singapura, gue lebih outspoken. Basically, gue bukan ngegas, cuman how I speak mungkin datar. Kemudian tidak terbiasa orang timur untuk dengar kata-kata direct gitu ya. Jadi memang kesannya gue sangat-sangat kasar atau ngegas. Cuman ya poin tadi benar, ketika orang minta tolong ke lu, kemudian dia bilang kayak, oh si A bisa, ya udah lu minta bantuan aja sama A, ngapain sama gue. Kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak agak kesel ya. Kemudian pas liburan kemarin, gue contoh doang sih, gue anaknya suka foto. Kalau lu follow Instagram gue, lu bisa lihat seberapa sering gue upload foto. Gak sering sih, cuman maksudnya ada, gue suka foto lah basically. Kemudian gue di kantor itu sudah megang kamera tiap hari, every week lah. Kalau ada acara dokumentasi pasti gue yang maju. Karena kebetulan yang paling paham dari antara yang basic. Jadi gue gak bilang diri gue advance ya. Gue bisa gitu. Nah pas jalan-jalan gue memang foto, tapi itu based sama mood gue. Jadi lu gak bisa paksain gue. Misalkan gue lagi tidur siang, lu bangunin gue, Fun bangun, bantuin gue foto pakai lampu neon di ranjang. Itu spesifik ya. Itu ngeselin sih. Pertama gue lagi tidur, gue lagi istirahat, gue gak ada mood buat foto. Otomatis kalau mood gue gak ada, kreativitas gue akan sangat-sangat rendah. Gue bisa foto, bisa, tapi hasilnya pasti bakal beda kalau gue emang lagi mood. Kalau gue lagi mood, otomatis lu nggak usah minta, lu gue paksa jadi model gue. Itu yang biasanya terjadi. Jadi ada teman gue yang pas gue jalan-jalan ke kemarin gitu ya, gue paksa dia, lu nggak mau, lu harus ekorin gue terus, ngekorin gue. Gue lagi mood jadi model. Iya, lihat sini, lihat sana, lihat sini, lihat sini, lihat sana. Cuman kalau gue lagi nggak mood, gue akan diemin lu. Dan di sini yang gue ngerasa, gue harus bersifat selfish buat gue bisa enjoy liburan gue. Okay. Dan ketika gue jalan-jalan kemarin kan orangnya ramai ya. Memang gue menawarkan jasa foto. Kayak, Ii mau di foto enggak? Om mau di foto enggak? Tapi ketika gue ngamut, lu suruh gue foto, ya gue kayak, ini foto. Gitu. Jadi gue emang ngerasa social life-nya di sana. Lebih kayak, gue tuh pengen enjoy liburan. Please don't disturb me. Gitu. Itu selfish sih sebenarnya kendaraannya. I think it's come to a point di mana kayak I think orang-orang harus menyadari kalau setiap orang itu bakal punya apa positif dan negatif moodnya. Yes. People need to understand kalau nggak semua orang tuh bisa selalu membawa senyuman di muka lo. Orang tuh bisa punya off day, orang tuh bisa punya ya sisi egoisnya gitu lah ya. Jadi nggak bisa terlalu selalu expect kayak semua orang tuh kayak wah lo harus sikap baik sama gue, lo harus you know. Iya. Gak semua orang tahan pakai topeng terus-terusan. Yes. Oh my god. Aduh. Quotes by Ervan. Gak semua orang tahan pakai topeng. Yes. Tadi gua mau apa? Pakai topeng terus-terusan. Setuju. Karena aku rasa teman-teman sendiri pasti udah pernah ngerasain lah ya rasanya lagi nggak mood tapi lu harus ngebaksain diri untuk senyum, ketawa gitu. Tapi palsu gitu kan. Senyum palsu yang kayak kenapa gue nggak apa-apa. Yes. You know kayak feeling ketika lu pulang kerja lu lagi naik gojek, gojeknya lagi ingin chitty-chatty sama lu. Terus kayak aduh mas tolong lah jangan ngobrol. Jadi kita responnya cuma kayak iya mas iya. Ketawa gitu ya, tapi kok masnya nggak soft stop ya mas, sudah ini kode untuk mas gak ngomong lagi, aku cuma butuh lonely time. Then I think this is kind of understanding kayak ya it's not even though we are a social being ya, manusia sebagai social being ya, setuju, it is always normal for people want to be more individualistic. Yep. Kalau tadi mungkin kita ceritanya sifatnya lebih ke keseharian, bawaan personality, bawaan mood gitu ya. Nah, ini sebenarnya individualistik di dalam lingkungan karir, lingkungan bisnis itu juga very common. For example, mungkin ada let's say for example ya, teman-teman lagi ada kerja di satu grup gitu ya. Grup project. Terus grup project itu teman-teman kerja bareng let's say 3 to 4 people. Tapi secara kerjaan eksekusinya selama 6 bulan kalian ngerjain project ini ternyata cuma kamu sendiri. Lu sendiri yang proaktif ngejar-ngejar mereka, yuk kita kerjain projectnya, yuk deadline-nya udah mau habis segala macam gitu ya. Mungkin intinya lu enggak rasa ya dibantu. I see. Lu ngerasa diri lu yang paling berkontribusi dan ya you feel that the project they don't really own the project, they don't really have the ownership of the project. Terus mendekati masa performance review, lu diminta review temen lu yang satu project ini karena kalian pernah kerja bareng di project itu. Orang yang seganan atau orang yang mungkin mikirnya kayak aduh gak enak lah sama orang for the sake ini. Of the ya, satisfaction of my people. Aku gak mau lah di judging sama temen. Aduh aku gak mau lah feeling retak nanti di suasana kantor tuh gak enak. Sekarang satu masa di mana ini adalah masa-masa di mana lu harus lebih egois untuk diri lu sendiri. Lu harus mikirin lebih diri lu sendiri. Kayak lu selama ini udah capek ngerjain project ini sendiri. Dan ketika diminta review, kenapa lu harus nutup-nutupin? Again, if you feel that you contribute the most, then you show that you tell that you are the ones contributing the most. Kasih tahu lead lu, kasih tahu manager lu dari project itu lu yang handle sendiri. Teman-teman lu ini nggak kerja, gitu kan? Kasarnya gitu. Iya dan ya kenapa kalau dari semua ini harus diberikan rating 5 for example ya kalau naik online ojek rating 5 gitu. Mas jangan lupa mas ratingnya. Kenapa lu rating 5, kenapa orang lain juga harus rating 5? Kenapa kalau di saat ini lu nonjol gitu loh? Iya. Karena di sini ada masa di mana lu nunjukin kalau emang lu pada berkontribusi, lu perform paling bagus dan review ini akan ber, apa akan berhasilkan bagus untuk diri lu, untuk lu kelihatan sebagai shining star di tim lu. Yeah. Di mana impact-nya bisa ke salary raise, promotion, higher performance bonus gitu ya. Yeah, this is the time where you need to be more individualistic. Ignore people, focus on yourself to achieve your goal. Kayak gitu. Yep. Gitu ya. Dan I think di lingkungan kerja kadang situasi kayak gini orang bakal apa nyinyirin itu orang egois banget itu nih, atau orang cuma mau menang sendiri. Sometimes orang-orang nyinyirin tuh mereka nggak nyadar kalau apa sih jerih payah yang sudah lu lewatin, apa sih yang lu mau achieve, dan ya it's normal to be individualistic kayak gitu untuk hal kayak gini gitu. What do you think, Van? Gua blank. Dari lu sendiri gimana? Apakah lu sudah pernah pernah tahu project apa situasi kayak gitu gitu? Ada sih, banyak banget. Cuman kalau gue mentioning kayak orangnya bakal berasa juga. Cause this podcast is circulated in those circles. Tapi memang banyak yang mungkin bukan gue sih kebetulan. Gue dengan cerita yang mirip-mirip seperti ini mengenai peer evaluation and stuff. Dan biasanya ketika lu dapat evaluation jelek dari temen lu cuman gara-gara ini, maksudnya karena lu selfish lah basically, mungkin orang bakal ngiranya adalah kok lu jegal gue. Ada apa? Lu ngincer posisi yang sama juga ya? Something like that. Jadi itu juga jadi salah satu isu yang menurut gue akan ngaruh banget. Kayak kemarin sih, ya intinya gue dapat kesempatan buat nge-review seseorang. Oke. Okay. Ya. Yeah. Well, nge-review seseorang. Hayo siapa? Oh. Ger. Kalau Baski, ya sebut aja seseorang gitu ya. Sebut aja Melati. Oke. Okay. Bunga ya, boleh. Bunga, bunga. Jadi memang gue sering banget bekerja sama dengan si Bunga. Kemudian in any project, gue emang ada secara apa ya namanya? Intens, gue akan terus kontekan sama dia. Dan pas disuruh kasih review, jujur pribadi gue merasa Bunga ini sebenarnya nggak gitu help a lot. Karena banyak yang request yang gue coba tanya minta tolong, karena memang itu adalah bagian dia. Dia nggak bisa provide. Dia yang kayak istilahnya kita nggak bisa provide nih karena time frame, karena ini, karena itu, yang akhirnya ngebuat gue jadi ya skeptis. Buat apa gue keep kejarin lu buat bantuin gue pun hasilnya lu gak bisa bantu gue. Nah saat peer review itu sebenarnya gue pengen kasih kayak dari 5 gitu kan. Gue pengen kasih 1 sebenarnya. Oh, okay. Atau 2. Tapi teman gue kayak bilang, janganlah Van, kasih aja 3 lah. Karena nanti kalau misalkan dia lihat ya gak enak gitu loh. Kesannya kok kita sering minta tolong tapi malah kasih ini jelek gitu. Itu juga gue yang kayak I can't being selfish actually di case ini, karena ada satu dua hal gue nggak bisa yang kayak jujur banget. Jadi kayak udahlah kasih tiga lah. Tapi di bagian kolom sectionnya yang gue bisa nulis esai, gue kasih tahu mungkin perkembangannya, mungkin di komunikasi dari awalnya kita udah harus perbaiki. Jadi gue tahu nih time frame lu buat kerja itu berapa lama. Jadi ketika gue mau request atau apa akan lebih mudah. Itu salah satu yang ya gue gak bisa terapin individualisme. Karena kalau gue terapin itu, oh I don't know, mungkin office politik gue bakal shifting to another level gitu loh. Okay. Ya I think ini adalah satu contoh dimana membuktikan kalau performance review itu harusnya, peer review itu harusnya transparan ya. Bukan transparan sih, anonymous. Iya, setuju. Karena or at least kalau emang kamu tunjukin kamu tuh siapa, ada opsi di mana you can put checklist here. Kan bisa centang sini kalau emang lu mau tunjukin lu tuh siapa. Iya. Right? Ya ini salah satu contohnya, karena rasa segan ini yang kayak in the end jadi enggak memberikan penilaian yang semestinya dan bukan memberikan feedback yang semestinya untuk ke your counterpart. True. Gitu kan. I think ya untuk case-case kayak gini ya, I feel like man, ini harusnya kan kita jujur-jujuran aja, kenapa jadi segan-seganan kayak gitu kan. True. Nah, ya ya di luar itu nih, selain itu juga gitu ya, mungkin dari gue ada nggak ya experience kayak gini ya? Ada kali Gun, maksudnya tadi lu mention lu bentar lagi bakal ada performance review, adakah peer evaluation, adakah performance review dari leads ke anak-anaknya atau anak-anaknya ke leads gitu juga bisa kan? Yeah, I think to be honest ya, so far I can say I'm very grateful karena yang minta review gue itu orang-orangnya memang enak dikerja bareng, very helpful, and hopefully I'm also doing the same for all of them. Kayak gitu ya. Jadi mungkin saat ini saya belum bisa terlalu bilang gimana karena selama ini ya yang gue kasih review memang gue kasih seadanya gitu ya, memang apa adanya. Memang ada case di mana kayak gue rasa oh kayaknya orang ini bisa improve, mungkin that's why gue kasih 3 dalam arti bintang 3 dari 5 ya, dalam arti so far this person is very helpful, able to be responsive, proactive. Tapi ada satu saat di mana gue rasa kok ketika dalam meeting atau dalam apa mungkin orangnya nggak gitu bisa mengontrol the crowd. Yeah. Padahal orang ini mungkin levelnya udah lebih tinggi lah, for example kayak gitu. So ya kayak gitu bisa aku langsung frontalin mention dan aku kasih tanda kalau emang gue mau kasih tahu dia kalau gue orang yang ngasih feedback itu ke dia gitu ya. Nah selain itu ya Van ya, mungkin ini juga yang terjadi, feeling kegaenakan ini ya, itu yang terjadi ketika teman-teman mau berpikir untuk berpindah kantor. Wah. Right? Kadang tuh banyak orang, strangely yang banyak happening adalah orang masih ngerasa mereka gak mau pindah kantor karena mereka sudah nyaman di lingkungan ini dan mereka gak mau ketika keluar nanti di judging sama teman-teman ini. Yeah, dan arti mereka escape satu circle yang teman-temannya udah klop, udah deket, dan ya gitu. Kayak gitu. Padahal ketika teman-teman ini pindah ke satu perusahaan baru, kerjaan baru, justru itu lebih mendukung mereka in terms of dari segi karir, dari segi gaji, semua itu beneficial. Logikanya itu make sense, you take your move outside gitu. Dan ya ini yang kadang aku juga agak aneh ya, kayaknya ini misalnya mau ambil S2 atau melanjutkan pendidikan, tonton jadi mikirin kok aduh janganlah belum saatnya pindah, mungkin gue stay setahun lagi deh, baru pindah udah nggak enak lah gue pindah sekarang, gue sekarang lagi handle project nih, teman-teman gue udah pada kerja semuanya, masa di tengah project gue cabut. Sometimes this kind of thoughts yang strangely gue rasa memang lu harus punya ownership dalam satu project. Yes. Tapi ada satu titik di mana lu juga harus mikirin opportunity ini nggak selalu datang dan ternyata semuanya make sense untuk lu ambil opportunity itu. Why do you need to hesitate atau feel afraid akan dijudging seperti apa? Apakah ketika teman-teman lu ini yang ngejudging lu diberi kesempatan kayak gitu dia nggak akan cabut? Kalau ternyata dia mau cabut juga, nah lu kenapa mikirnya? In the end, this kind of things adalah lu harus mikir ke diri lu sendiri, apa goal yang lu mau capai? Ini ada opportunity ini, ada kesempatan ini. Kalau gue ambil, apakah itu akan mengantar gue ke goal gue? Kalau emang iya, kenapa lu ignore? Gitu. Oh my god, this is so deep. Karena sejujurnya gue baru punya pembicaraan kayak gini sama teman gue di kantor dan memang kebetulan dengan kondisi banyaknya. Setelah gue setahun gitu ya, banyaknya orang-orang yang udah mulai resign, yang mulai ngejur resign atau yang mungkin udah keluar. Kita punya pembicaraan di mana intinya merasa bahwa orang-orang yang keluar ini malah akan ngebuat friendship-nya berubah. Gue pernah mention ini juga di episode sebelumnya gitu ya. Dan intinya kok lu keluar gitu. Why you resign? Padahal kita lagi asik yang bermain misalkan gitu. Ya ini ya balik lagi kata Gunawan tadi, mungkin dia resign itu karena dia punya tujuan lain. Dan kita sebagai, kalau memang lo sebagai teman yang baik, lo harusnya lo support. Menurut gue ya, bukannya lo malah yang kayak, kok dia keluar? Kok kenapa nih keluar? Apa jangan ada skandal atau ada apa gitu loh. Karena banyak banget sebenarnya alasan kenapa orang bisa resign. Tapi yang paling umum adalah karena opportunity-nya. Mungkin dia gak merasa di tempat lain opportunity dia lebih besar dan ruang dia buat belajar akan lebih baik daripada yang di sekarang. Tapi itu juga, kalau lu ketemu sama orang-orang yang negatif, lu mau ngapain aja pasti jadi negatif. Setuju gak? Agree. mau gimana pun orang itu pasti akan sensi sama lo. Nah itu yang agak bingung juga sih gue sebenarnya. Dan ya, I think this is the clear example yang menunjukkan kalau kadang lo harus bersifat lebih individualis, lebih mikirin diri lo sendiri. Karena in some cases tergantung circle lo lah. Memang ada teman yang mendukung baik, tapi ada teman yang kadang kayak dia jadi ngerasa kok dia bisa pindah ke tempat bagus, kok gue enggak ya. Jangan pindah dulu lah dia, biar gue pindah dulu baru dia pindah. Kok enggak, gue jadi rasa apa down gitu. Jadi mikirnya tuh jadi salah gitu loh, lo bukan nge-support temen lo. Motivasinya salah. Jadi justru lo ngebebanin, kayak ngehambat progres temen lo. So I think this kind of situation yang gue jadi rasa kayak again, put yourself first. Di luar itu soal ya jahat sih, tapi soal keluarga, soal temen-temen lu, itu pasti akan follow. Dalam arti ketika lu mencapai goal yang lu mau, circle lu akan dikelilingin oleh orang-orang yang emang nge-support lu di circle di mencapai goal itu. Kalau lu di goal itu dan ada orang-orang yang tereliminasi atau jadi musuhan sama lu, tuh nggak seneng atau lu atau emang lost contact aja, ya memang mungkin itu bukan lagi saat dimana they are not the perfect circle for you. Atau mungkin belum jadi partnya aja. Benar. Mungkin kedepannya kita bakal kontak lagi, nobody knows. Benar, benar. So, yeah, I think this is a kind of example yang, you know, individualism is very important. Karena, again, don't hold yourself back karena orang lain. Setuju. Orang lain belum tentu mikirin lu ketika mereka make decision. Ya, benar banget. Do something else, gitu ya. You are the one who control your own destiny lah mungkin kalau lirik lagu apapun itu. Ya. So, yeah, please. I think teman-teman di sini boleh reflect back and try to think about this. Kalau tonton yang mungkin apa ya udah terbiasa di lingkungan teman-temannya yang saling aduh lu jangan gini lah, nanti gua gimana gitu-gitu. Try to think, apakah this is the life that you want? Apakah this is the circle that you want? Yep. Do they support you? Do they ignore you? Again, the more we mature, the more we go into adulthood, circle kita sangat wajar untuk tereliminasi atau tergantikan. Right? And ya, gue believe juga bahwa teman yang baik pasti akan ingetin lo, gimana pun caranya. Mau itu jatohin lo untuk diingetin, jahatin lo buat diingetin, even teman-teman yang keluar dari circle lo, itu juga kasih lo sebuah pelajaran baru sih. Jadi jangan pernah berkecil hati kalau tiba-tiba lu gak punya teman atau lu merasa kok kayak teman gue pada pergi semua. Actually enggak gitu loh. Mungkin teman-teman lu ada yang lagi sibuk aja kondisinya, lagi ya gue lagi gak mau sosialisasi lah, gue pengen istirahat, gue pengen kerja dulu. Ya wajar gitu. Dan apalagi di umur kita sekarang ya. Atau mungkin memang betul orang-orang ini yang gak mau berteman sama lu. Malah menurut gue itu sebuah keuntungan ya. Dimana lu gak perlu lagi cari cara buat jauhin mereka karena mereka udah jauh duluan. Ambil positive thing aja gitu loh. Dan ya balik lagi, perlu diingat bahwa gue sama Gunawan bukan anti sosial ya. Bukan berarti kita minta lo semua buat jadi individual, semua yang denger podcast ini jadi individual. Gak peduli sama keluarga. Tetap keluarga sih sebenarnya nomor satu. Cuman jangan sampai dikorbankan untuk diri lo sendiri gitu loh. At least lo masih punya hak buat bahagia kok. Memang mungkin pengorbanan di keluarga lo mungkin harus bisa bicara dulu, harus duduk bareng sama keluarga, bicara, temukan solusinya. Tapi jangan sampai lo jadi sedih hanya demi orang lain. Yes, agree on that sense. So yeah, I guess so far hopefully teman-teman bisa relate to this juga gitu ya, dan mungkin boleh share ke kita juga kayak apakah teman-teman menghadapin situasi yang sama. How do you guys handle this, you know, negativity around you when you want to focus on yourself? Yeah, please do reflect and kind of think, is this the path that you want to take? Is your circle, current circle, your correct circle? Apakah ada hal-hal yang menghambat lu untuk lu ingin free, be yourself, kayak gitu? Yeah, again, individualism is a kind of a apa ya, teori yang mungkin dulu kalau kita belajar kewarganegaraan, PKN, those kind of things mungkin nggak disupport ya, kayak lu rasa iyalah kayak gitu sih gitu. But then again, makin kesini realitanya ya emang kadang lu harus bisa survive, lu bisa happy kalau lu memegang pedoman ini. You need to adapt. Yes, yes. So yeah, hopefully this is a helpful tips for all of you. So that's all from us. Thank you for tuning in, dan we'll talk to you again on the next podcast episode then. Bye bye. See ya.